بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali mengambil keterangan dari kitab Al-Ajwibal Mufida an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Qala hafizahullahu taala, wa kadzalika al-mu'tazila yusammuna anfusahum bil muwahhidin. Setelah sebelumnya kita telah mendengarkan bahwa Al-Asyairah mereka menamakan dirinya di atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebetulnya mereka adalah orang-orang yang jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup satu contoh yang menjadi contoh tadi, bahwa mereka membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat-sifat Allah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya siapa yang berjalan di atas sunnah dan jamaah, dia akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengikuti petunjuk Allah, mengikuti kitab Allah, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak didapati dalam kitab pembatasan terhadap sifat. Tidak didapati dalam sunnah pembatasan terhadap sifat. Bahkan yang ada adalah menyerahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tetapkan pada dirinya kita tetapkan, dan apa yang Allah nafikan, tolak pada dirinya kita menolaknya. Apa yang Rasulullah menetapkan pada diri Allah tentang sifat Allah, sesuai dengan apa yang Allah khabarkan tentunya pada beliau, maka kita juga menetapkan sebagaimana pengkhabaran Rasulullah. Dan apa yang beliau tolak, apa yang beliau nafikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan menafikannya, maka kita juga menolaknya dan menafikannya. Karenanya para ulama mengatakan, yaitu ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang tentunya berjalan di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, babul asbabus sifat awsa min babil asma. Nama-nama Allah yang begitu luas, lebih luas lagi sifat-sifatnya daripada nama-namanya. Jadi tidak dibatasi, tidak dicukupi dengan jumlah hitungan, bahkan dengan jumlah yang sedikit. Tidak. Dari satu permasalahan ini saja, mereka jauh dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika mereka menamakan dirinya di atas ahli sunnah wal jamaah, maka tentunya tidak benar. Ghair sahih. Tidak benar. Sehingga tadi kita katakan, kalau Anda mengaku bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, Anda mesti mengetahui apa itu manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan tentunya mengamalkannya, mempraktekkannya. Sehingga benar pendakuan Anda, pengakuan Anda bahwa Anda adalah orang yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau Anda mulai melecehkan, mulai meremehkan satu saja dari manhaj ahli sunnah, maka dengan demikian Anda pun bisa dikeluarkan daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita mengaku, kita mesti berjalan di atas manhaj tersebut. Memuliakannya, mengagungkannya, membelanya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain, demikian Mu'tazilah. Mu'tazilah bahkan menamakan dirinya muwahhidin. Orang-orang yang bertauhid. Sungguh mereka jauh dari nama ini. Sungguh mereka jauh dari nama ini. Karena mereka bukanlah orang-orang yang bertauhid sebagaimana nama mereka atau sebagaimana dakwaan mereka. Tentunya kalau mereka adalah orang yang bertauhid, orang-orang yang menyerahkan seluruhnya dan sepenuhnya, tunduk, menyerahkan sepenuhnya agama Allah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan akal-akal mereka, mereka puja, mereka dewakan. Mereka agungkan. Lantas, dengan akal ini mengalahkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan muwahhid. Mereka adalah pemuja-pemuja akal. Mu'tazilah. Kalaupun namanya muwahhid, kalaupun namanya orang yang berjalan di atas ahlu sunnah wal jamaah, tapi kalau dia menyelisih manhaj ahli sunnah, tidak berjalan di atas manhaj ahli sunnah, maka itu hanyalah sekedar dakwaan dan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang, orang-orang khawarij, takfiri mengatakan dirinya apa? Ahlu sunnah, salafi. Takfiri khawarij mengatakan dirinya ahlu sunnah salafi. Lantas kita mau katakan mereka itu adalah ahlu sunnah salafi? La, mereka orang yang tidak berjalan di atas manhaj ahlu sunnah atau tidak berjalan di atas manhaj salaf. Mereka menamakan diri mereka ini karena mereka melihat manusia menerima nama tersebut. Sehingga mereka menamakan pula nama mereka dengan nama ahlu sunnah dan salafi. Mereka adalah orang yang bahkan menyelisih manhaj, menyelisih madhab ahli sunnah wal jamaah. Contoh, mereka menghalalkan darah atau mereka bermudah-mudahan menumpahkan darah. Darah kaum muslimin. Kalau mereka betul-betul berjalan di atas manhaj salafi, maka tentunya mereka sangat menghargai setetes darah kaum muslimin. Setetes darah mereka hargai. Bahkan, mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin. Tetapi, karena mereka tidak berjalan di atas manhaj salaf, walaupun mereka mengatakan 1000 kata salaf untuk diri mereka, maka tentunya ini jauh daripada manhaj salaf. Jadi orang yang mengatakan dirinya salafi harus berada di atas hakikat pendakwannya, pendakwaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini contoh-contoh yang ada dan contoh yang kita dapati. Atau mungkin kita memberikan contoh yang ada pada hari ini. Dari orang-orang yang berjalan di atas manhaj mumayyi'ah. Mereka mencoba menamakan dirinya berjalan di atas. Mereka mencoba menamakan dirinya di atas manhaj salaf. Apa itu manhaj mumayyi'ah? Orang-orang yang lembek, yang bersedia menerima semua kelompok-kelompok sesat, semua kelompok-kelompok menyimpang untuk dijadikan teman, dijadikan sahabat, dijadikan kekasih. Itulah orang-orang mumayyah. Perbuatan mereka ini adalah perbuatan jahat terhadap manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mereka amat jauh dari manhaj yang benar. Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj yang memperingatkan manusia dari kemungkaran, dari kebatilan. Tidak mengumpulkan manusia. Tidak menyatukan manusia di atas kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun mereka mengatakan diri mereka salafi. Kalaupun mereka memakai baju syiar yang mereka pakai secara zahir salafi, Tapi mereka ketika menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah, mereka bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ada baiknya kita mendengarkan apa yang beliau sebutkan di sini dalam sebuah syair yang ma'ruf. Syair ini ma'ruf. Dan syair ini selalu disebut-sebutkan oleh para ulama. Apa itu? Dalam bahasa Arabnya, kullun yadda'i wasalan li lailah. Wa laila la tukirru lahum bidhaka. Kullun yadda'i wasalan li lailah. Wa laila la tukirru lahum bidhaka. Setiap orang. Jadi dulu ada wanita cantik. Cantik rupawan. Namanya Laila. Sudah cantik, dia juga mempunyai nasab yang mulia dan juga memiliki harta. Terkumpul padanya tiga perkara yang menyebabkan seorang ingin menikahinya. Disebutlah namanya Laila. Tentunya wanita ini menjadi fitnah di kalangan laki-laki. Kalaupun dia tidak dapat memiliki Laila, tapi ketika ditanya laki-laki yang ada di zaman tersebut dengan permisalan syair ini, kamu kekasihnya siapa? Maka mereka dengan cepat mengatakan, kekasih saya Laila. Kalaupun bukan kekasihnya, karena Laila ini cantik rupawan, memiliki harta, dan nasabnya bagus. Maka disebutlah dengan syair, semua yadda'i, semua mengaku punya hubungan kekasih dengan Laila. Tapi Laila ini bukan wanita murahan. Laila juga memiliki suami, memiliki kekasih. Gak mungkin semua orang diakui suaminya. Masa ada wanita mengakui semua suaminya? Itu namanya pelacur. Maka Laila maka dikatakan, wa Laila la tukirru lahum bidzak. Semua mengaku punya hubungan kekasih, punya hubungan cinta dengan Laila. Akan tetapi Laila tidak mengakui hubungan mereka ini semua. Tentunya Laila hanya memiliki satu hubungan dengan laki-laki, yaitu suaminya. Semua orang bisa mengaku salafi. Bisa. Tetapi yang berjalan di atas manhaj salafi hanya satu. Yaitu mereka yang berjalan di atas manhaj yang benar. Yang sesuai dengan apa yang diinginkan dengan manhaj salafi tersebut. Jadi kita tidak perlu bingung. Tidak perlu rancu. Tidak perlu bimbang. Tidak perlu ragu. Kenapa kok banyak orang mengatakan dirinya di atas manhaj salaf? Kita katakan bisa saja. Bisa saja. Tetapi mengetahui siapa yang benar-benar berjalan di atas manhaj tersebut adalah mereka yang mempraktikkannya dengan amaliyah. Karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan dan selalu mengatakan di majlis-majlis beliau, al-ibrah laisat bil musammayat wala bil bid'i'at walakin al-ibrah bil haqa'iq. Ibrah yang menjadi patokan bukan karena seorang itu mengaku dan mendaku saya ini, saya itu, bukan, tetapi yang menjadi ibrah, menjadi patokan dan tolak ukur bagi kita. Hakikatnya dia. Benar gak dia berjalan di atas manhaj salaf? Wallahu a'lam bissawab. Bahkan di satu zaman orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Akan dikatakan dia seorang hizbi. Akan dikatakan dia seorang yang melampaui batas. akan dikatakan dia seorang berjalan di atas manhaj yang menyimpang ketika dia menjalani manhaj salaf. Bisa jadi demikian. Tetapi yang menjadi ibrah patokan adalah haqaik, hakikat yang sebenarnya. Dan di sini yang menjadi tolak ukuran bukanlah jumlah. Di sini bukan menjadi tolak ukuran banyaknya pengikut. Bukan. Tetapi yang menjadi tolak ukuran, benarkah dia berjalan di atas manhaj salafi sesuai dengan apa yang diinginkan dengan manhaj tersebut, atau dia tidak berjalan di atas manhaj tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. فَالَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى مَذَهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالَ حَفِظَهُ اللَّهُ فَالَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى مَذَهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَتَّبِ الطَّرِيقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَتْرُكَ الْمُخَالِفِينَ. Adapun orang yang berjalan di atas أهل السنة والجماعة, manhaj أهل السنة والجماعة, tentunya dia mengikuti jalannya ahli sunnah wal jamaah. Dia mesti mengikuti jalannya ahli sunnah wal jamaah. Dan mesti dia meninggalkan al-mukhalifin. Perhatikan baik-baik ini. Dan camkan baik-baik ini. Orang-orang yang menyatakan dirinya berjalan di atas ahli sunnah wal jamaah, di atas manhaj salafi, atau sebagaimana yang mereka katakan dan tuduhkan, sejati, maka mesti dia berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa yatrukul mukhalifin. Dan harus meninggalkan siapa saja yang menyelisih manhaj salafi tersebut. Kalau ada orang mengatakan dia berjalan di atas manhaj salafi, lantas tidak meninggalkan orang-orang yang menyelisih manhaj, atau ada yang mengatakan dia muridnya Syekh Shalih Fauzan, lantas dia bersama dengan orang-orang yang menyelisih manhaj salafi, maka dia dusta dengan perkataannya. Dia dusta dengan perkataannya. Syekh Shalih Fauzan tidak mengajarkan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Amma annahu yuridu ay yajma' baina dhab wan nun kama yaqulun. Ayajma baina dawabi sahra wa dawabi al-bahri. Fala yumkin hadha. Au yajma baina an-nar wal-ma' fi kiffatin. Fala yastami'u ahlu sunnah wal-jama'ah ma'a madhabil mukhalifina lahum kal-khawarit wal-mu'tazila wal-hizbiyina mimma yusammunahum al-muslim al-mu'asir. Adapun siapa yang dia menginginkan mengumpul-ngumpulkan antara hewan laut dengan hewan darat, mau dijadikan satu, hewan laut dan hewan darat, harimau mau digabung dengan ikan, mau digabung, ya gak bisa bergabung. Harimau masuk ke laut, ya kelelep. Ikan dibawa ke darat, ya kelapar-kelapar, mati. Gak mungkin bisa bergabung. Atau orang yang mau menggabungkan hewan darat dan hewan padang pasir, atau padang pasir dan lautan, ini tidak mungkin. Fala yumkin hadza. Atau orang yang menggabungkan antara api dan air dalam satu timbangan, ini tidak akan mungkin. Fala yastami'u ahlus sunnah wal jamaah. Tidak akan mungkin pula ahlus sunnah wal jamaah bergabung dengan siapa yang menyelisih manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sama saja dia itu khawarij, sama saja dia itu mu'tazila, sama saja dia itu hizbiyun. yang sekarang lagi tren-trennya disebut Muslim al-Mu'asir. Tidak akan mungkin. Jadi pengetahuan buat kita semua. Pelajaran bagi kita semua. Jangan Anda mengatakan diri Anda bermanhaj, berjalan di atas manhaj salafi, tapi keinginan Anda untuk menggabungkan semua pihak. Itu bukan manhaj salafi. Itu bukan manhaj salafi. Demikian. Seorang dikatakan hizbi, kita ajak untuk bergabung bersama salafi, maka tidak akan mungkin. Dan itu bukan manhaj salafi. Anda salafi bergabung dengan hizbi, maka itu bukan manhaj salafi. Bukan. Anda masih perlu mempelajari. Perlu mempelajari manhaj salafi. Anda tidak faham manhaj salaf. Tapi subhanallah, banyak orang-orang mencoba menjadi Syekhul Islam. Padahal dia bukan Syekhul Islam. Dia cocoknya duduk di rumahnya. Duduk di rumahnya bersama perempuan. Mencoba mengajari manusia kebatilan. Bahwa dari luasnya Islam, dari baiknya Islam, mereka selalu membuka hatinya kepada siapa saja. Sehingga berjalan bersama-sama. Ini bukan luasnya Islam, ini kebatilan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wa huwa alladhi yuridu an yajma' baina ad-dalalat. Ayajma' dalalati ahli al-'asr ma'a manhaj as-salaf. Dialah yang menginginkan untuk mengumpulkan kesesatan-kesesatan orang-orang yang ada sekarang ini bersama manhaj as-salaf. Maka ketahuilah, fala yasluhu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwaluha. Maka ketahuilah, tidak pernah akan baik umat ini. Tidak akan pernah baik umat ini kecuali mereka mengikuti bagaimana umat terdahulunya atau baiknya umat terdahulu umat ini. Tidak akan pernah baik umat ini kecuali mereka mengikuti pendahulunya yang dikatakan baik. Bagaimana pendahulunya tersebut? Yang dikatakan baik tersebut? Mereka tidak bergabung dengan manhaj mukhalifin. Mereka bangga. Mereka bangga berjalan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalaupun dicela dengan orang-orang mencela. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak pernah akan. Mereka tidak pernah akan merasa terhinakan, direndahkan. Orang-orang yang menghinakan dan orang-orang yang merendahkan. Begitu pula orang-orang yang menyelisih mereka. Wallahu a'lam bisawab. Itulah umat yang terdahulu. Sehingga, falhasil la budda minat tamyiz al-umur wa tamhisuha. Maka sebagai hasil dari keterangan kita tadi, perlu kita membedakan perkara-perkara yang ada. Perlu kita memisahkan perkara-perkara yang ada. Tidak kita berjalan di atas kengawuran, di atas keinginan dengan hawa nafsu kita. Kita perlu memisahkan perkara. Ini manhaj ahli sunnah, ini bukan. Tidak boleh kita gabung-gabung. Tidak boleh kita kumpulkan apa yang bukan manhaj kita datangkan. Kita katakan ini manhaj. Apa yang itu manhaj kita katakan itu bukan manhaj. Atau kita gabungkan yang manhaj dengan yang bukan manhaj. Tidak boleh. Harus dipisahkan, harus dibedakan. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan salafi. Itulah yang dikatakan salafi. Sehingga seorang boleh, bahkan wajib, kalau dia berjalan di atas manhaj salafi, dia mengatakan dirinya salafi. Ini bukan perkataan bid'ah. Ini bukan perkataan yang bid'ah atau yang dikatakan muhdats. Bukan. Ini adalah perkataan yang syar'i. Kita mengatakan salafi karena kita diajarkan oleh Rasulullah. Kita diajarkan oleh Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan seterusnya daripada ayat. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti siapa? Ikuti Rasul. Wasalafuna, dan salaf kita adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah salaf kita. Maka bukan perkataan muhdats, bukan perkataan bid'ah, cuman betul-betul kita berjalan di atas jalan beliau. Jangan kita mengatakan saya salafi tapi kita menyelisih manhaj salaf. Wallahu a'lam bissawab. Yang berikutnya, bahwa dari manhaj salaf tidak menggabung-gabungkan prinsip dan manhaj yang lain dalam manhaj salaf. Tidak menggabung-gabungkan. Mereka memisahkan dirinya. Mereka menjauhkan dirinya dari apa yang menyimpang agar tidak terjadi kekaburan. Rahimahullah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan dakwah ahli sunnah di Yaman pada zamannya. Pada zamannya beliau. Bukan zaman sekarang. Pada zaman waktu beliau masih hidup. Beliau mengatakan dakwah ahli sunnah di Yaman tersebar. Dakwah ahli sunnah di Yaman diterima oleh manusia. Dan membuat gentar musuh-musuh Allah. Karena dua perkara. Dua perkara ini bukan bab pembatasan. Tetapi dua perkara ini yang paling menonjol. Yang pertama, at-tamayyuz. Yang pertama, mereka bisa membedakan dirinya dari manhaj dan kelompok yang menyimpang. Di zaman Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, tidak ada pujian terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Tidak ada. Di mimbar-mimbar beliau, di majlis-majlis beliau, ta'zir kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Dan ya subhanallah, orang yang pernah belajar menjadi saksi hidup. Kecuali orang-orang yang mencoba mendustakannya. Orang-orang yang belajar dengan beliau menjadi saksi hidup. Mimbar beliau, majlis beliau tidak sepi daripada tahzir kepada ahlul ahwa wa ahlul bid'ah. Ini Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan, bagi ahlus sunnah untuk tamayyus, membedakan dirinya dari ahlul ahwa dan menjauhkan dirinya dari jangan gabung-gabung, jangan sama, jangan selalu bergabung bersama dengan ahlul ahwa, jangan. Memisahkan dirinya, yang tentunya dengan berpisah manusia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, kata beliau, karena mereka ahlus sunnah mentahzir ahlul bid'ah wal ahwa. Mentahzir ahlul bid'ah wal ahwa. Ini dakwah ahli sunnah jaya. Berada di atas puncak. Di zaman beliau. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semua mengakuinya. Pemerintahnya. Masyarakatnya, sampai kepada masyarakat internasional. Karena dua sifat yang menonjol ini. Tamayyuz dan mentahdir ahlul ahwa wal bidai. Namun muncullah generasi yang ingin menghancurkan dakwah salafiyah. Yaitu tidak ingin tamayyuz. Dan tidak ingin menjalankan manhaj ahli sunnah dalam mentahdzir ahlul ahwa. Mereka katakan tahdzir ini adalah suatu yang membuat kekacauan. Tidak adem kalau ada tahdzir. Tidak adem kalau ada tahdzir. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak adem. Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung dalam surat Abu Lahab apa? Tabbat yada. Apa sambungannya dari ayat? Tabbat yada Abi Lahab. Naam. Ini tahdzir kepada siapa? Kepada Abu Lahab. Dan tahdzir kepada manusia tentang Abu Lahab ini. Berarti tidak adem ketika kita membaca Tabbat yada Abi Lahab. Naam. Tidak adem, ini panas ini. Wa tidak adem ketika kita mendengarkan Rasulullah mentahdzir mereka Khawarij dengan kilabun nar, tidak adem. Ya subhanallah. Dakwah ahli sunnah hancur karena lisanmu, karena keyakinanmu. Naam. Maka tegaknya dan jayanya dakwah ahli sunnah karena tahdzir kepada ahlul bidah wal ahwa dan karena tamayyuz. Karena tamayyuz, tidak jauh beda dengan apa yang beliau terangkan tadi. Tidak jauh beda dengan apa yang beliau terangkan tadi, maka kita dapati manhajnya para ulama kita di dalam berjalan di atas manhaj ahli sunnah satu, tidak berbeda. Maka tinggalkan mereka yang mencoba menipu umat ini dengan membawa kalimat-kalimat bahwa ini dikatakan ulama fulan demikian, ulama alan demikian, tinggalkan. Mereka memberikan racun kepadamu agar kamu jauh dan lari daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. Kita kenal Islam, kita kenal sunnah, kita kenal dakwah dikarenakan para ulama tersebut mengajarkan kepada kita ini batil, ini al-haq, ini ahlul bidah, ini ahlul ahwa, ini ahlul haq. Kita kenal Islam, kita kenal sunnah karena itu. Lantas sekarang kita mencoba untuk menafikan atau kita mencoba untuk menodainya. Ya subhanallah, ini adalah jarimah, ini adalah perbuatan dosa, perbuatan jahat terhadap dakwah, perbuatan dosa dan jahat terhadap manhaj yang hak ini. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dakwah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan mereka, wallahu a'lam bissawab, yakni mereka para ulama umat ini, wallahu a'lam bissawab. Untuk sementara kita cukupkan satu pertanyaan, insyaallah taala kita lihat apa yang datang dari pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan apa yang tadi kita baca memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala dari kitab ini. Sekarang kita masuk kepada apa yang ditanyakan dari penanya-penanya, dari ikhwan kita. Dan kami sekedar menjawab apa yang bisa kami jawab. Allahu a'lam bissawab.